bersedih, mari bergembira. Nyanyikan lagu iramanya riang dengan hati yang senang. Ya, ya, ya, ya. Janganlah kau termenung, janganlah bersedih, marilah bernyanyi. La la la la la la, buat apa susah, mari bergembira. Mari bergembira.